Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat dermawan, saya Aiman Riki, saya mengajak sahabat sekalian untuk sama-sama peduli dengan virus corona yang mewabah saat ini. Yang tentunya kita menjaga kebersihan diri, menjaga kesehatan, serta jangan panik berlebihan. Banyak teman-teman kita yang mungkin saat ini membutuhkan alat-alat kebersihan diri seperti hand sanitizer, ataupun masker, sabun atau lain-lainnya yang sangat melonjak akhir-akhir ini harganya. Dan dengan ini saya mengajak sahabat sekalian, yuk kita bantu mereka melewati Indonesia Dermawan dengan linknya indonesiadermawan.com/bersama-lawan-corona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أشكر مؤسسة الـ ACT التي قدمت لي هذا الكرسي القيم كي أتنقل وأذهب إلى الحمام وإلى بارك الله فيه. أدعو الله لهم أن يبارك لهم في مالهم وفي صحتهم وفي أولادهم وفي ذريتهم. Sebuah truk besar berwarna dasar hijau oranye dan putih bergerak menuju salah satu pemukiman kumuh. Tapi ini bukan di Jakarta, bahkan bukan di Indonesia. Gambar ini dikirimkan tim aksi cepat tanggap yang bekerja langsung dari kota Gaza, Palestina. Truk ini adalah Humanity Food Truck, menyiapkan ribuan porsi layanan makan gratis setiap harinya untuk warga Palestina. Kami tim ACT di Gaza merekam bagaimana proses memasak perdana dilakukan di dalam Humanity Food Truck ini. Berselang beberapa jam usai truk selesai dirakit di bengkel perakitan, food truck pertama milik Indonesia di kota Gaza, Palestina ini langsung bekerja. Ribuan porsi makanan gratis disiapkan langsung dari dalam kabin food truck. Di dalamnya sudah terpasang berbagai alat memasak yang canggih dan berkualitas terbaik. Oven, penggorengan bertekanan tinggi, kulkas, pemasak dan pemanas nasi biryani, juga berbagai alat dapur lainnya tersedia di atas Humanity Food Truck. Relawan ACT yang bekerja di atas Humanity Food Truck juga merupakan chef profesional. Setiap harinya, di atas dapur berjalan ini bisa memproduksi ribuan porsi makanan gratis. Menu andalannya merupakan nasi biryani, daging ayam bumbu rempah, dengan salad, dan potongan kentang goreng. Makanan siap saji ini pun langsung didistribusikan untuk warga prasejahtera Palestina. Mereka yang tak memiliki pekerjaan, anak yatim, juga janda, dan korban perang di Gaza. Dari Palestina, tim ACT TV melaporkan. Membentuk masa depan yang baik dapat dimulai dengan pendidikan yang baik. Itulah yang diemban aksi cepat tanggap bersama mitra Muslimah Milioner dan British Propolis. Kolaborasi kemanusiaan ini terjalin dalam membangun dua unit ruang kelas baru untuk murid MTS Muhammadiyah Monggol, Kecamatan Palian, Gunung Kidul, Yogyakarta. Melalui program sekolah tepian negeri, ACT mengajak seluruh pihak berikhtiar untuk mengembangkan pendidikan Indonesia. Baik, jadi berdasarkan dari assessment dari tim program dan juga teman-teman relawan yang ada di wilayah Gunung Kidul sini, menceritakan bahwa ada salah satu sekolah yang itu kebetulan di MTS Monggol ini, MTS Muhammadiyah Monggol, yang sekolahnya sudah tidak layak pakai. Dan kebetulan sekolahnya juga mereka sangat membutuhkan untuk pendidikan setiap harinya, kemudian untuk mengajar dari para guru kepada dengan murid-muridnya. Kemudian di assessment dan hasilnya memang layak untuk segera dibantu, sehingga dari ACT kita juga segera bersinergi dengan mitra untuk bisa mengimplementasikan di sekolah ini, sehingga supaya bisa kita bangun dengan cepat. Dan alhamdulillah dalam waktu 3 bulan sekolah ini sudah bisa dibangun. Dan harapannya bisa dipergunakan sebaik mungkin untuk aktivitas belajar mengajar seharian. Salah satunya dengan menyediakan fasilitas sekolah yang layak dan nyaman bagi para siswa di pelosok negeri. Sekolah yang memiliki 110 siswa ini kini mempunyai dua ruang kelas baru. Ruang yang rencananya akan digunakan secara bergantian oleh murid MTS Muhammadiyah Monggol. Strategi penggunaan bergantian ini dilakukan sekolah salah satunya untuk menjaga semangat belajar para siswa. Alhamdulillah hari ini kami hadir di sini salah satu sekolah yang kami bangun bersama ACT di daerah Jakarta. Ya, karena beberapa kami lihat kalau di kota mungkin secara pada umum dilihat itu sekolah masih dibangun, bangunannya masih oke, masih bagus, dan anak-anaknya juga masih bisa bersekolah semua. Nah, ketika kami lihat ke daerah-daerah itu ternyata kesadaran

أولادهم وفي ذريتهم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat dermawan Aksi Cepat Tanggap. Pagi ini kami hadir untuk menyajikan sebuah perbincangan hangat sebagai bentuk upaya kami untuk menyebarkan virus optimis dalam sebuah acara yang bertajuk Inspirasi Langit. Bersama saya Dr. Muhammad Ridho yang akan memandu acara ini 90 menit ke depan. Tema yang kami angkat adalah makin nikmat makin sehat. Kami dari ACT TV menghadirkan seorang narasumber yang selalu memberikan inspirasi-inspirasi terbaiknya untuk kita semua, dan tentunya kita akan banyak belajar dari beliau, yaitu Dr. Zaidul Akbar. Assalamualaikum Dr. Zaidul Akbar. Assalamualaikum. Bagaimana kabarnya dok? Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah ini Masya Allah, saya senang dan kita semua di sini dapat bertemu dan bersilaturahmi, dan tentunya kita akan membahas isu-isu yang sedang hangat di masyarakat kita nih dok. Namun sebelumnya izinkan saya menyapa sahabat dermawan semuanya. Dan selamat datang kepada para sahabat dermawan Aksi Cepat Tanggap yang telah bergabung bersama kita dan menyaksikan acara ini melalui beberapa kanal, yaitu grup WhatsApp, live YouTube, seluruh cabang ACT di Indonesia dan juga luar negeri. Insya Allah kali ini Dr. Zaidul Akbar akan memberikan informasi-informasi menarik terkait kesehatan di tengah-tengah wabah pandemi virus corona, baik di Indonesia maupun di dunia. Dan tentunya sebagai persiapan kita juga menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Sedikit profil Dr. Zaidul Akbar, beliau adalah seorang dokter dan juga seorang praktisi kesehatan Islami yang tentunya tidak henti-hentinya memberikan kita resep-resep terbaiknya. Dan sebagai pematik diskusi kita, izinkan saya menyampaikan sedikit data mengenai COVID-19 yang sudah terjadi di Indonesia selama ini. Per hari ini pemerintah melaporkan kurang lebih sekitar 3.000 orang terkonfirmasi positif COVID-19 dan diantaranya terdapat 250 orang yang meninggal dunia. Berbagai cara dan upaya dilakukan untuk menekan laju penyebaran virus tersebut, namun sepertinya belum optimal. Masyarakat ataupun publik masih banyak yang kebingungan untuk bagaimana sih sebetulnya memproteksi diri sendiri, keluarga dan juga lingkungan. Nah, kali ini kita akan mendengarkan ilmu-ilmu atau sharing dari Dr. Zaidul Akbar mengenai bagaimana cara kita sebagai individu untuk dapat melindungi diri sendiri dan lingkungan. Sebelum itu, saya juga ingin mengingatkan kepada para sahabat dermawan yang sudah tergabung, apabila ingin mengajukan pertanyaan, dapat menyampaikan di grup yang sudah tergabung sebelumnya. Baik dok, kepada Dr. Zaidul Akbar, tafadhol kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyadu an la ilaha illallah wa daulah syarika la wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasulullah biya ba'da.

Jadi tuh banyakin baca Quran, kemudian banyakin zikir, ya tenang. Karena apa? Kalau ibu nggak tenang, ya otomatis ketak tenangan Anda akan ngalir ke bayi. Dirasakan oleh bayi. Akan dirasakan oleh bayi. Jadi tenang aja, insya Allah. Dan minta sama Allah dimudahkan, ya doa kenceng-kenceng waktu lagi hamil seperti itu, minta sama Allah dimudahkan nanti persalinannya. Itu yang paling utama ya. Kita judulnya itu kan kita harus ngasih makanan buat hati dulu, buat iman kita yang pertama. Yang kedua apa, ibu hamil kan kecenderungannya biasanya makannya nggak sehat, yeah, gitu lah. Maka kalau ibu makan, kalau ibu makan, saran saya pikirin baik-baik, ini saya makan untuk kebutuhan saya atau hasrat saya. Kalau untuk kebutuhan badan, makan. Ya, maka saya kalau hamil-hamil biasanya itu saya sarankan itu ada minimal 3 yang mereka konsumsi. Madu, kurma, sama zaitun. Ya, kurma 7 butir sehari, madu mungkin 1-2 sendok sehari, zaitun 1 sendok makan sehari. Itu insya Allah mencukupi banget kebutuhan nutrisinya dia. Makan yang lain apa ya? Sayur, buah, kemudian protein. Ya, mungkin kita kayak ikan-ikanan, itu kan bisa dikukus, bisa disup gitu kan. Di luar daripada digoreng gitu kan. Jadi mengurangi lemak-lemak trans yang masuk ke badan, seperti itu salah satu cara. Kemudian apalagi ya, ya makanan-makanan probiotik kayak begini, tempe, tape, makan aja sedikit ya supaya menguatkan imunitas juga. Ya seperti itu mungkin. Istirahat juga ya dok ya, dan betul, juga menyaring informasi-informasi yang masuk saat wabah ini. Betul, kan? Gak usah banyak nonton, dengerin kajian aja kalau saya. Iya betul, saya juga setuju. Nah jadi untuk apa ibu hamil ini kan memang banyak sekali hormon yang berubah ya, banyak sekali hormon yang bergulir. Memang dianjurkan oleh di bidang kesehatan adalah untuk menyetok nutrisi yang terbaik bagi ibu hamil. Dan kita akan masuki sesi berikutnya. Namun saya ingin menyampaikan bahwa wabah COVID-19 ini tidak hanya berdampak pada dunia kesehatan, dia juga berdampak pada sektor-sektor lainnya, mulai dari pariwisata, ekonomi, dan ujung-ujungnya adalah sektor sosial. Banyak sekali teman-teman kita para pekerja informal yang terpukul juga nih dok, yang juga merasakan dampaknya. Nah, kita akan saksikan sebuah kisah yang berhasil kami kumpulkan dari data di lapangan melalui video berikut ini. Saat ini kondisi di lapangan betul-betul sangat memprihatinkan. Mereka cerita pada saat mereka berangkat narik tuh, keluarga mereka di rumah belum pada makan. Si pengemudi juga pada saat berangkat nggak makan, nggak sarapan. Ya Allah. Mereka berharap pada saat ngerit pertama mereka langsung bisa pulang buat beli beras, buat beli minyak ataupun telur. Anak istrinya yang kebetulan di rumah itu belum pada makan. Saya dan teman-teman saya banyak-banyak terima kasih. Ya alhamdulillah dapat dari ACT nih. Sangat berterima kasih sama nama warteg ini ACT yang telah merangkul saudara-saudara kita semua, khususnya galangan warteg ya, untuk ambil bagian dalam program kemanusiaan. Semoga membantu masyarakat yang membutuhkan. Nyeri-nyeri uang itu susah, pelanggan pun untuk pelanggan juga susah ya, dengan adanya makan gratis ini kita para ojol merasa terbantu. Saat ini kondisi di lapangan betul-betul sangat memprihatinkan. Mereka cerita pada saat mereka berangkat narik tuh, keluarga mereka di rumah belum pada makan. Si pengemudi juga pada saat berangkat nggak makan, nggak sarapan. Ya Allah, mereka berharap pada saat ngerit pertama mereka langsung bisa pulang buat beli beras, buat beli minyak ataupun telur. Anak istrinya yang kebetulan di rumah itu belum pada makan. Saya dan teman-teman saya banyak-banyak terima kasih. Ya alhamdulillah dapat dari ACT nih. Sangat berterima kasih sama nama warteg ini ACT yang telah merangkul saudara-saudara kita semua, khususnya galangan warteg ya, untuk ambil bagian dalam program kemanusiaan. Semoga membantu masyarakat yang membutuhkan. Thank you. lagi bersama kami yang di semakin hangat perbincangan pagi hari ini, yaitu kita akan masuki sesi tanya jawab. Namun sebelum itu kami ingin mengundang sahabat dermawan sekalian untuk mengunjungi laman website kami di www.indonesiadermawan.id, di mana di situ bisa melihat aksi-aksi apa sajakah yang telah ACT lakukan sementara ini. Dan kami juga ingin mengucap terima kasih yang sudah berpartisipasi pada hari ini. Pada sesi pagi ini kita telah berhasil menerima donasi sementara sejumlah 713.072.458 yang berhasil kami tampung dari kanal www.indonesiadermawan.id. Nah, di belakang kami ini Dr. Zaidul Akbar sepertinya sedang meracik minuman yang terlihat apa? Terlihat enak ini, Dok. Enak ini, Masya Allah ini. Sebelum kita masuk sesi tanya jawab, mungkin Dr. Zaidul bisa sedikit memberikan resep ini yang dibuat apa ini? Ini gampang sih sebenarnya, ini cuman isinya cuman apa? Tape, Dok. Yeah. Tape saya penyakin ke air ini. Kemudian saya kasih kurma buat kerenyes-kerenyesnya, tapi ini ada maksudnya sebenarnya. Yeah. Jadi, kan tadi tape itu kan probiotik, makanan fermentasi atau dengan madu. Dan hasilnya Masya Allah, jadi minuman sederhana. Tapi ini, insya Allah kalau kita mulai rutin, sebenarnya ada satu lagi saya sarankan, ditambahkan garam mineral. Ya, sea salt ya, sea salt. Garam laut seperti itu, yang masih full mineral ya. Itu bisa tambahkan sedikit untuk menguatkan lagi kerjanya dia. Ini udah jadi minuman yang menguatkan benar. Jadi nggak terlalu terasa tape banget gitu. Kita karena coba. Dibuatnya pakai cinta, Dok. Masya Allah. Oh, iya. Tabarakallah, Dok. Cakep kan? Itu bukan sembarangan minuman, tapi sebenarnya tadi itu simbiotik. Ada kurmanya, ada tapenya, ada madunya. Luar biasa. Simbiotik kan? Mutualisme jadinya. Baik, nah kita akan masuk ke sesi ketiga nih, Dok. Baik. Ya. Jazakallah, ini minumannya menyegarkan. Kita akan masuk sesi pertanyaan. Kita sudah mengumpulkan banyak sekali pertanyaan, mungkin nanti akan dapat ditampilkan bersama-sama. Nah, pertanyaan pertama dari Fitri Susanti, domisili di Tangerang. Nah, ini pertanyaannya makanan lagi nih, Dok. Ini jadi lapar kita nih. Pertanyaannya makanan pre-Ramadan dan pada saat Ramadan ala Rasulullah. Apakah ada bedanya nih, Dok? Sebenarnya sih yang saya pahami sih justru malah di bulan Rajab dan Syaban tuh Rasulullah sering puasa. Oh, Masya Allah. Jadi malah justru beliau lebih memperbanyak puasa di bulan Syaban. Ini kan Syaban nih. Seperti itu. Jadi sebenarnya urusan makan itu ya, kalau saya perhatikan Nabi itu nggak mengatakan pagi makan apa, pagi harus makan apa, siang apa, sore apa, enggak. Ya, apa yang ada beliau makan. Memang ada beberapa riwayat yang menyebutkan kayak pagi beliau menyatakan makan mengkonsumsi 7 butir kurma, ajwa 7 butir di pagi hari itu bisa menghilangkan sihir sampai sore harinya. Tapi yang lain-lain itu setahu saya emang nggak spesifik, karena emang Nabi itu kan lebih sering puasa daripada makannya. Gitu. Jadi kalau ditanya, saya pribadi belum pernah baca sih ya, apakah ada disebutkan, emang gak ada kitab yang membahas tentang apa makan Rasul itu pra dan saat Ramadan. Khusus, gitu kan? Ya, gak khusus. Ada. Beliau cuma mengatakan, coba baca hadisnya. Kalau berbuka pakai rutop. Kalau gak ada rutop pakai tamar. Kalau gak ada tamar, air putih. Begitu loh. Ya, kenapa? Orang lebih sibuk dengan ibadah gitu loh. Jadi, tapi apakah dengan itu kita nggak boleh makan-makan yang kita mau? Boleh, cuman ingat, cobalah mulai berpikir, kita udah 11 bulan banyak makan. Ramadan harusnya menjadi bulan yang kita mengurangi makan fisik, tapi memperbanyak makanan buat hati kita. Harusnya kayak begitu sih. Apa yang harus kita makan? Ya, itu udah jelaskan di awal tadi ya. Saya kira mungkin makan living food, raw food, yeah. Gitu. Seperti itulah sebenarnya yang kita makan. Jadi nggak usah heboh-heboh. Jadi misalkan, Anda misalkan ketemu, misalkan ibu, di Ramadan tuh ketemu misalkan ya ubi rebus sama ubi goreng. Ya kalau mau sehat pilih yang rebus. Aja gitu loh. Udah tahu kan gitu-gitu sederhana kan. Tapi itu bermakna. Kenapa? Tiap hari makan ubi goreng, pisang goreng, singkong goreng gitu kan otomatis kan lemak trans masuk. Tapi direbus kan aman gitu. Seperti itulah. Ya, mungkin itu mungkin. Ya. Jadi memang ya tidak ada perbedaan menu sebelum Ramadan maupun Ramadan, sama saja menu yang dianjurkan Rasulullah. Nah, kita akan melanjutkan ke pertanyaan berikutnya, pertanyaan kedua, yaitu dari Samsinas, Mataram, Lombok. Masya Allah nih, dari mana-mana ini ya. Pertanyaan adalah, bagaimana solusi menyembuhkan penderita stroke yang menahun? Menahun ini artinya adalah kronis. yang sering kena vertigo dan tidak berhenti kesemutan setiap saat. Jadi bismillah, jadi gini teman-teman, pahamilah ya bahwa ketika kalau sudah penyakit biasanya sudah agak-agak complicated ya, sudah ada komplikasi. Saya sih biasa sarankan berobat ya, karena emang nggak cukup hanya sudah mengandalkan resep gitu kan. Karena kalau bicara stroke ada, kalau kita kan di dokter kan ada faktor apanya, faktor lainnya kan DM-nya, diabetesnya, darah tinggi, darah segala macam. Jadi saran saya coba berobat. Kalau memang bapak sudah berobat ke dokter, pengen berobat ke herbalis atau pembekam, nggak apa-apa, silakan datang. Di Lombok kita juga ada teman-teman herbalis dan pembekam juga yang mereka insya Allah bisa membantu dengan kapasitas ilmu yang cukup lah ya. Jadi mungkin nanti bapak coba cari di sana yang bapak bertanya ini, teman-teman herbalis atau pembekam yang sudah bersertifikasi atau berstandarisasi organisasi bekamnya ya, karena biasanya pembekam itu dia juga herbalis juga. Saran saya ke situ, karena emang kalau menerawang kayak begini kenapa paham, tidak bisa saya ya. Seperti halnya mungkin ada kita gini loh, pemahaman itu hatta ya, meskipun kita punya adik atau kakak yang dokter saraf, tiba-tiba ada keluarga yang stroke, kita bisa telepon nggak dia? Apa obatnya? Nggak bisa gitu loh, dibawa kan periksa, harus dicek diperiksa, gitu loh. Seperti hal seperti juga dengan kondisi penyakit-penyakit yang kita mau terapi dengan di luar pengobatan konvensional seperti itu, bawa aja dulu diperiksa. Ya, betul. Nah jadi begitu ya. Jadi kalau misalnya memang kita memiliki penyakit itu susah sekali untuk konsultasi online dan kita memberikan obat. Dan tadi betul kata Dr. Zaidul Akbar, kalau memang ada penyakit yang menahun, lebih baik memang kita kombinasikan dari obat dari medis, dunia kedokteran, dan juga dari herbalis. Nah kita akan lanjutkan ke pertanyaan berikutnya, pertanyaan ketiga dari jadi mungkin berikutnya adalah saya ingin mungkin menanyakan ini dok. Kan kita cemas nih semua orang ya, semua orang ini saat ini masih dalam keadaan ketidaktahuan atau ketidakjelasan. Memang selain tadi asupan kolbu, asupan nutrisi yang baik gitu kan, bagaimana cara kita untuk menyaring informasi-informasi yang beredar ini dok? Kalau gini, tips dari dokter lah. Dokter, ini saya cerita nih. Tadi sebelum saya kesini, ini cerita aja ya. Saya ngeliat ada kecelakaan, beruntun, 4 mobil mati semua dok. Masya Allah. Ya. Mati semua, terus ada yang tangannya putus, kakinya putus. Ini cerita fiksi. Coba lihat. Iya betul. Respon dengan cerita fiksi seperti itu aja kita udah berubah. Betul. Meskipun itu bohongan. Iya. Nah, di zaman kayak sekarang ini, ya, Anda nonton berita yang nggak penting buat diri kita, kita perlu tahu, tapi kita tidak perlu banyak tahu. Gitu lah. Jadi, misalkan perbandingan, misalkan mau pengen tahu tentang, contoh-contoh gini, daerah kami, daerah kita, misalkan daerah si bapak atau si ibu ini, sekarang lagi ada orang kena penyakit dan segala macam, ya, dengan itu, kita tetap jaga badan kok. Ya, jadi berita itu mungkin perlu kita ketahui sedikit saja, nggak usah banyak-banyak. Jadi filter, kenapa? Karena manusia itu makhluk hormon kan. Apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, apa yang dia rasakan, ngefek ke fisiologis badan. Jadi kalau saran saya, ya apalagi sosmed sekarang kan banyak orang kan mulutnya banyak, bukan hanya di mulutnya doang ya. Pengen ngomong lah, pengen komen lah, pengen lihat, nggak usah kalau nggak penting. Kalau saran saya sih ya. Lihat yang dilihat apa yang positif-positif aja. Kayak sekarang kan saya setuju banget tuh dengan apa virus optimis gitu kan. Kira-kira mungkin kalau ada berita baik tentang ini semua. Atau mungkin kalau nggak ada berita baik, kirimkan pesan ke teman-teman yang lain. Insya Allah wabah ini segera berakhir kok. Bisa kan? Kayak begitu kan? Daripada kita melihat berita orang. Saya juga dapat banyak. Kayak video orang katanya apa tiba-tiba berdiri terus bergelimpangan jatuh gitu kan. Kan was-was kita jadi kan. Jadi akhirnya apa? Ketika was-was, imun pasti turun. Dan akhirnya apa? Ibadah pun jadi nggak tenang lama-lama baliknya ke situ kan. Betul. Jadi filter baik-baik. Kalau nggak perlu tonton, nggak usah tonton. Ya lebih baik Anda nonton, misalkan ya mungkin keindahan Indonesia atau mungkin Indonesia ke depan kayak apa prediksinya, misalkan yang positif-positifnya gitu kan. Ya pada nonton yang nggak penting-penting. Ya mungkin yang penting nonton siapa? Ya orang berkompeten ya. Kita sebagai rakyat mungkin jaga diri, jaga imunitas, jaga iman kita. Nanti kan lama-lama membantu mereka ini yang di depan. Ya, teman-teman yang di garda depan kayak teman-teman tenaga medis ya, kita doakan mereka. Kalau mereka bisa disuplai dengan makanan sehat kayak begini gitu kan, betul. Masya Allah kan. seperti itu. Masya Allah. Ya, jadi memang memfilter informasi yang masuk setiap hari ke kita itu sangatlah penting, karena dari situ dapat mempengaruhi mood kita, mempengaruhi emosi kita, dan akhirnya juga mempengaruhi ibadah kita. Nah, kita juga sudah masuk beberapa pertanyaan lagi nih. Kita akan tampilkan juga pertanyaan berikutnya. Nama Ria dari Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Pertanyaannya, makanan untuk meningkatkan imunitas buat bayi di bawah 1 tahun, bolehkah dikasih makanan fermentasi, rimpang, madu, dan kurma yang tadi Ustadz jelaskan? Baik nih dok, silakan. Kalau saya sih boleh. Boleh. Kalau saya boleh. Kenapa boleh? Ya karena ya pertama rimpang. Sekarang saya jelaskan di awal tadi. Kalau bayi di bawah 1 tahun sih, mungkin saya nggak tahu nih. Mungkin ibu-ibu mungkin beli kapsulnya kali ya, kapsul bubuknya itu campurkan madu gitu kan, itu bisa tuh. Jadi campurkan sama madu. Kurma mah jelas boleh, ya jelas boleh. Bahkan Nabi, ada salah satu sunnah Nabi itu kan mentahnik bayi baru lahir, bayi dikunyah gitu kan, dikasih kurma. Jadi nggak masalah kalau saya. Masa kalau kenapa kadang-kadang orang ketakutan. Jadi ini kan, ini Allah yang ciptakan semua. Jadi kurma ini kan Allah yang ciptakan. Ya. Kadang-kadang saya bukan nggak setuju dengan obat kimia, bukan, tapi ada orang berani kasih antibiotik, tapi kenapa nggak berani kasih kurma? Ya. Gitu loh. Sedangkan ini Allah ciptakan gitu kan. Ya bisa dibikin antibiotik, mungkin perlu pada kondisi tertentu gitu kan, tapi ya ini semua yang Allah ciptakan, kasih aja. Tempe boleh nggak? Boleh, tapi lihat dulu bikin tempenya di mana gitu kan. Jangan tempe diinjak-injak gitu kan. Higienitas segala macam. Kemudian madu mah jelas sangat dianjurkan. Kalau saya pribadi sih menganjurkan, karena emang bakteri aja nggak bisa hidup dengan madu, seperti itu. Jadi kasih aja insya Allah ya. Ya, dan memang betul tadi kata Dr. Zainul Akbar, kita perlu tahu juga asal dari sumber makanan yang kita beli, apakah higienis, apakah dia organik, karena banyak sekali ini, banyak sekali makanan-makanan yang ternyata tadi olahan atau buatan, sehingga dia sudah mengandung banyak kandungan yang tidak baik untuk tubuh kita. Nah, kita akan lanjutkan pertanyaan berikutnya dari Najiyah di Gresik. Pertanyaannya, Assalamualaikum, bagaimana resep makanan sehat untuk anak kos? Apalagi ada wabah COVID-19 seperti ini. Ke pasar pun tidak berani. Mohon penjelasannya. Terima kasih. Jazakallah khairan. Ya, kalau ke pasar nggak berani, gimana mau beli itu? Gimana mau masak? Ya, betul. Kenapa nggak berani ke pasar? Bingung juga. Iya. Saya malah bingung dengan pertanyaannya. Gimana saya mau jawab coba? Karena saya sarankan beli sayur, beli buah gitu. Nggak berani ke pasar. Online ya, berarti online. Ya online lah kalau mau online. Beli ya paling gampang sih ya. Tadi saya bilang tadi kan, kurma tuh, stok kurma, stok madu, stok habatus soda, beli tempe, beli tape, makan tiap hari. Ya. Buah-buahan bisa di rumah, coba anak-anak kos gitu kan kreatif sedikit. Jadi beli sayuran-sayuran mentah itu kan ya kayak mungkin apa ya? Apa sayuran mentah contohnya? Itu makanan kok jadi Sunda gitu. Ya sayuran mentah lah, lalapan gitu kan, ya, yang bisa dimakan mentah itu potong ya, rajang masukin mangkok kecil, kasih jeruk nipis, kasih madu, kasih garam sedikit, sudah jadi salad itu. Nggak perlu ngompor-ngomporan, maksudnya nggak perlu pakai kompor gitu. Betul. Itu udah sangat sehat, itu jadi makan. Ini kan protein, tempe ini kan protein, subhanallah. Ya kalau kita makan tempenya udah ngasih kekuatan ke badan, karena protein. Ya ini kan karbo juga. Jadi banyak sebenarnya yang kita bisa manfaatkan. Kalau memang nggak bisa ke pasar, kalau memang masih bisa online, ya beli online. Kan banyak yang jual sekarang. Betul. Kurma atau buah-buahan sekarang juga. Tentunya berarti hindari mie instan itu. Sebaiknya sih. Itu sudah jelas. Jadi dibahas. Jadi untuk anak kos, bisa kita membeli bahan secara online, bahan-bahan yang sehat dan lain sebagainya. Dan jangan takut ke pasar sebetulnya, karena kita masih boleh beraktivitas, masih boleh ke pasar untuk membeli bahan-bahan esensial sehari-hari. Iya. Cuman memang kita harus tahu proteksi diri kita bagaimana. Nah, untuk berikutnya, pertanyaan berikutnya kita akan tampilkan lagi dari Mbak Khoiriah, Depok. Assalamualaikum dokter, pada bulan Ramadan makanan yang tepat untuk penderita mah kronis yang perlu disiapkan saat berbuka dan sahur agar khusyuk dalam menjalani bulan suci Ramadan selama 1 bulan. Nah, ini mungkin mewakili pertanyaan jutaan orang di Indonesia nih dok. Pertama gini ya, tadi saya bilang bahwa Ramadan mari kita jadikan betul-betul bulan untuk taqarrub ila Allah, mendekatkan kepada Allah, sehingga mungkin kita mulai memang mengurangi makan. Itu yang pertama. Orang mah berarti mengurangi makanan juga. Jadi sebenarnya orang mah itu doktrin yang terbangun itu kan mereka harus makan tepat waktu, yeah. Ya kan, mereka nggak boleh ini segala macam. Tapi kenapa Ramadan mereka bisa puasa? Beberapa orang makan setahu saya bisa puasa Ramadan. Di luar yang mungkin ulkus ya. Ya kan rata-rata. Kenapa? Karena sudah ada instalasi kefikirannya mereka bahwa mereka bakal puasa, bakal tenang, sehingga tubuhnya switching bahan bakar. Gitu loh. Jadi kan ketika sahur dia makan sedikit segala makan, kata Nabi kan minum sahur meskipun hanya segelas air. Itu kan sebenarnya perintah ke badan bahwa habis ini gak ada makan lagi, sehingga bahan bakar badannya dipindahkan ke glikogen atau lemak kan gitu. Nah, gitu lah. Jadi itu pahami baik-baik. Yang pertama itu ikhlaskan niat untuk berpuasa Ramadan. Yang kedua, ya sebenarnya balik-balik ke konsep keseimbangan. Ketika Ramadan ya kita memperbaiki keseimbangan pencernaan dengan cara apa? Makanan paling baik untuk pencernaan kita itu adalah kurma. Maka Ramadan mulai sekarang tuh mulai konsumsi kurma tiap hari ya. Kemudian kurma itu kan prebiotik dan probiotiknya apa? Salah satu tempe. Mulai makan tempe dikit, kunyah tempe. Itu pertama biasanya orang-orang kan sakit pertamanya. Tapi lama-lama kalau udah terbiasa, dia minum air hangat, dia makan kurma, dia kasih madu sedikit, insya Allah akan hilang. Atau mulai mengkonsumsi minuman paling baik untuk pencernaan, salah satunya minuman dari jahe. Nah, termasuk tadi yang jahe kurma tuh, itu kan itu enak banget tuh. Tuh, jahe kurma sama pandan. Nah, jadi kan minuman rutin wanginya tuh. Jahe kurma sama pandan dalam keadaan panas gitu, itu dimasukin pandannya, nanti dia akan wangi seperti itu. Kemudian apalagi yang biasanya bikin masalah di orang-orang mah, makanan olahan, terutama makanan yang tinggi lemak ya, kayak lemak-lemak trans gitu kan, atau makanan-makanan kemasan yang sudah banyak bahan tambahan pangan sintetiknya. Itu juga saran saya jangan dimakan. Jadi sirup apalagi tuh. Ya bahkan beberapa jenis sirup zaman sekarang kita udah tahu ada peringatan di bawahnya, nggak boleh ibu hamil anak-anak minum kan, karena sudah pakai pemanis buatan. Oh gitu. Coba aja lihat sirup 16.000 itu kan, jadi hati-hati tuh ya. Itu kadang-kadang saya heran di masjid-masjid gitu kan, masjid yang harusnya menjadi pusat penyehatan umat malah jadi pusat penyebaran. Makanan nggak sehat gitu. Padahal sederhana kalau saya Ramadan itu masjid-masjid ya, kalau mudah-mudahan siapa tahu Ramadan ini kita masih sudah bisa kembali normal gitu kan, amin insya Allah. Ya masjid-masjid harusnya menjadi pusat penyehatan, berbagi makanan-makanan sehat yang sehat. Dan satu ikhtiar kita kan. Itu mungkin. Jadi minyak-minyakan dikurangi, kemudian kalau masak ikan mungkin bisa dikukus, bisa di steam, bisa di sup. Gitu kan. Yeah. Banyakin bumbunya karena memang masalah di orang mah itu adalah ketakseimbangan di lambung. Tak seimbangan di lambung, apa harus dikerjakan? Seimbangkan dia dengan kasih apa? Vitamin, mineral, rempah, rimpang, segala macam. Minum tiap hari. Kalau Anda nggak bisa minum rempah, rimpang, masukin dalam lauk. Bikin gulai atau sup gitu kan. Kunyitnya ada, kalau supnya nggak pakai kunyit. Cengkeh, ada jahe, gitu lah. Jadi akhirnya habis makan supnya tadi, sup ikan atau sup daging, akhirnya diminum. Itu obat. Nikmat kayaknya udah kayak masakan. Nah kalau misalnya sirup-sirup yang buatan rumahan, olahan rumahan itu juga oke lah, tapi ada gula kan. Iya sih, betul sekali. Baik, nah itu tadi tips-tips mengenai untuk para penderita mah kronis. Nah kita ada satu lagi pertanyaan terakhir dari grup WhatsApp, yaitu dari Chandra, domisili Bekasi, dekat nih Bekasi ya dok. Nah apakah semua jenis kurma manfaatnya sama? Manis kurma kan berbeda-beda. Bagaimana konsumsi kurma yang manis untuk penderita DM? Nah ini menarik juga nih dok. Ya berbeda sih ya, karena memang kurma itu kan dari awalnya ketika dia masih keras ya, kurma yang mengkel itu. Kalau kita yang sempat ke Saudi atau ke Mekah itu kan ada kurma mengkel. Jadi setiap perubahan rasa pada tumbuhan yang Allah ciptakan, dia berefek ke organ setahu saya. Jadi kurma yang masih mengkel itu kalau nggak salah tuh rasanya kan agak-agak sepet, iya kan? Yeah. Nah Allah kehendaki dia untuk matang, akhirnya menjadi kurma basah, yeah. Kurma mengkel, kurma basah, terus terakhir kan dikeringkan, ya. Jadi kurma paling baik itu apa? Kurma yang matangnya yang matang. Well done. Yaitu yang tengah, yang rutop, yang Nabi suruh makan kita itu. Yeah. Cuman kita susah-susah dapat di Indonesia. Susah di Indonesia. Nah, kalau dia masih mengkel, rasanya seper-seper seperti itu, setahu saya, yang saya pahami, dia kerjanya tidak ke organ lambung atau pencernaan seperti halnya dua kurma ini. Kalau dia ke liver. Yeah. Karena kan rasa-rasa asam, sepet gitu kan cocoknya ke liver. Ya. Nah, kalau sudah di sini, kalau ini dia cocoknya ke lambung, manis. Adalah. Kalau sudah di sini, dia sebenarnya masih satu jurusan tuh, cuman karena ini dikeringkan kan, supaya untuk menghilangkan pembusukannya kan. Jadi kalau kurma-kurma yang basah itu kan cepat busuknya. Jadi itu secara umum dia bagus untuk apa? Pencernaan. Bahasa gitu. Kurma itu makanan terbaik untuk pencernaan kita. Dan dia termasuk golongan resistant starch. Resistant starch itu kalau yang sekarang ada teman-teman pernah baca tentang leaky gut. Leaky gut itu usus bocor, itu obatnya kurma. Makan kurma tiap hari. Ya. Dan saya kalau baca, dan asam amino pada kurma itu luar biasa. Tinggi sekali. Jadi memang superfood, kita nyebutnya superfood. Ya. Jadi sebenarnya sampai Nabi mengatakan rumah yang di dalamnya ada kurma, maka rumah tadi tidak akan kelaparan, kata Nabi. Gitu kan? Subhanallah kan? Jadi berarti orang DM boleh kan makan kurma? Kalau saya pribadi masih membolehkan, asal jangan berlebihan. Ya. Untuk ambil berkahnya. Karena orang gula dalam kurma kan bukan gula seperti halnya gula pasir. Ya, gitu loh. Dia fruktosa, gula buah. Dan dia lebih cepat di, tapi jangan berlebihan juga. Orang normal aja makan kurma. Ada seorang imam lah, saya nggak usah sebut siapa itu, imam besar di Islam itu kan matinya kan karena kurma. Karena beliau itu terlalu berlebihan makan kurma. Ya. Nah maka orang sehat pun makan kurma berlebihan pasti masalah karena 75% gulanya apa kurma itu isinya gula, ya, gula buah kan. Maka kalau kayak orang DM saran saya ya mungkin dia 3 butir sehari gitu kan untuk dapat berkahnya cukup. Ya, paling bagus kurma apa? Ajwa. Ajwa ini penelitian yang saya baca tuh the best itu. Ya. Paling baik. Jadi kalau Bapak bisa dapat ajwa, makan ajwa. Ya, jadi khususon ajwa. Iya. Seperti itu. Baik. Nah, jadi untuk teman-teman penderita diabetes mellitus atau penyakit gula darah, jadi kurma ini masih dianjurkan, masih diperbolehkan karena sekali lagi Rasulullah juga menganjurkan kita untuk berbuka pertama kali adalah dengan kurma. Kalau tidak ada baru akhirnya air putih. Karena apa? Karena memang kurma terbukti tidak langsung menaikkan kadar glukosa pada diri manusia. Jadi dia betul tadi kata Dr. Zainal, penyerapannya agak panjang, agak lama sehingga dia meningkatkan glukosa agak-agak di akhir. Nah, ini Dok, kita akhirnya di sampai juga di waktu terakhir kita nih Dok. Nah, kalau boleh ada sedikit statement dari Dr. Zaidul Akbar untuk para sahabat dermawan yang sedang menyaksikan. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Teman sekalian, mukmin atau seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kekebalan tertingginya adalah pada imannya. Jadi kalau saya membahasakannya, iman is our immunity, immunity is our iman. Jadi kekebalan tertinggi tubuh kita adalah iman kita. Maka jaga iman kita baik-baik. Orang yang menjaga imannya pasti akan menjaga makanannya. Orang yang menjaga imannya pasti akan menjaga pikirannya. Orang yang menjaga imannya dia pasti akan menjaga tutur katanya. Seperti itulah yang Nabi ajarkan. Jadi itu di era kayak sekarang, di wabah seperti sekarang, mari kita jaga iman kita. Maksud jaga imannya bukan hanya cuma sekedar kita beribadah, tapi menjaga makanan juga, menjaga pikiran, menjaga lisan, menjaga mata, menjaga semua organ panca indera kita. Ini ada hal-hal yang tidak baik. Itulah iman kita atau imunitas kita. Maka jaga itu baik-baik. Dan yang kedua apa? Jadikan apa-apa yang Allah tumbuhkan di negeri kita ini sebagai sarana kita untuk mendekatkan diri pada Allah. Pada akhirnya nanti kesehatan yang didapatkan seorang mukmin itu berasal dari ketaatan dia kepada Allah. Kalau sehat, kalau dia taat, pasti sehat. Orang yang taat dan menjaga imannya, menjaga makannya, menjaga pikirannya, menjaga seluruh anggota tubuhnya, pasti sehat. Gak mungkin gak sehat. Karena kalau mereka mau makan sesuatu, mereka mikir, ini halalkah, toyibkah, berlebihankah, gitu loh. Jadi akalnya dipikir, akalnya digunakan untuk memikirkan sesuatu. Itu sebabnya, afala ya'kilun, afala yatadabbarun, kata Allah. Jadi saya coba melihat ada hal yang menarik dalam pemikiran seorang mukmin. Jadi kita itu disuruh mikir itu bukan pakai otak, tapi kita disuruh mikir pakai hati. Sekarang mau mikir pakai apa kalau hatinya tidak bersih? Mau mikir pakai apa kalau seandainya dia lihat matahari tapi dia tidak melihat Allah di sana? Dia lihat bulan, dia enggak lihat Allah. Lihat matahari cuma sekedar matahari terbit di pagi hari, tenggelam di sore hari. Dia tidak tahu wasyamsi wa duhaha. Dia lihat bintang, dia enggak lihat wan najmi iza hawa. Dia lihat pohon, dia ngelihat ada tanda dan kebesaran Allah di situ. Allah menciptakan semua. Maka jadikan seluruh panca indera kita ini membuat kita makin dekat, makin taat, yang akhirnya kesehatan bagi kita adalah buah dari ketaatan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, tabarakallah nih, jazakallah khairan Dr. Zaidul Akbar atas sedikit banyak sekali yang mencerahkan kita semua. Dan ini memang diskusi kita banyak sekali insight-insight yang dapat saya pelajari di hari ini. Dan akhirnya waktu juga yang memisahkan kita sudah sampai di penghujung acara. Kami ingin mengingatkan juga bahwa ACT atau Aksi Cepat Tanggap, kami tidak tinggal diam untuk menyikapi wabah COVID-19 ini. Dari awal kemunculannya di Wuhan hingga per hari ini, kita sudah banyak sekali yang kita lakukan dalam merespon wabah COVID. Salah satunya adalah bantuan alat pelindung diri untuk tenaga medis, dan juga kita juga menyediakan bantuan pangan untuk teman-teman para pekerja di sektor informal. Dan tadi sudah disampaikan oleh Dr. Zaidul Akbar bahwa menyambut bulan Ramadan, kita harus kembali ke lahiriah kita, yaitu memberikan asupan kolbu yang terbaik, kembali kepada agama, dan jangan lupa untuk berbagi. Dan juga untuk selalu mengkonsumsi makanan-makanan yang bersifat alamiah. Dan kami ucapkan jazakumullah khairan katsiran kepada para sahabat dermawan Aksi Cepat Tanggap yang sudah dengan setia menyaksikan dan hadir perbincangan kita pada pagi hari ini. Dan juga kami tidak lupa untuk selalu mengundang teman-teman semua untuk mengunjungi laman kami di www.indonesiadermawan.id, di mana di situ kita bisa melihat progres dan perkembangan aksi-aksi yang telah kita lakukan selama ini. Insya Allah kami akan terus hadir menghadirkan cerita-cerita yang penuh dengan inspirasi yang tidak kalah menariknya juga untuk para sahabat dermawan semua. Dan saya, Dr. Muhammad Ridho, berserta narasumber Dr. Zaidul Akbar, mohon diri. Mohon maaf apabila kami ada kesalahan. Dan terima kasih juga untuk kepada para tim, para sahabat dermawan yang telah hadir. Dan wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, di tengah gempar pandemi corona, virus kecil yang membuat jutaan manusia putus asa, seolah tiada negara berdaya menahan persebarannya. Aroma ketakutan menebar di mana-mana. Laman media kita dipenuhi kepanikan massa. Hari berganti pekan dan kini bulan. Virus ini seolah menahan segala laju kehidupan. Apakah kita masih punya masa depan? Di berbagai belahan bumi, banyak yang mempertanyakan. Saudaraku, ketahuilah bahwa bangsa kita mewarisi virus yang lebih dahsyat, dan semua anak Indonesia adalah carrier aktif dari virus ini. Dan justru saat dunia paranoid akan virus corona, kami mengajak Anda untuk mengaktifkan dan menyebarkan virus ini. Virus ini bernama optimis. Virus yang mengaktivasi prasangka baik kita kepada Tuhan semesta alam, satu-satunya pencipta yang paling mencintai kita, selalu menjaga dan melimpahkan nikmat yang tak terhitung banyaknya. Segala hal terjadi atas izinnya dan pasti untuk kebaikan manusia. Virus ini lalu bermutasi menjadi harapan.